Oke, dalam sebuah lagu ini request dari Big Boss kita yang di belakang, judulnya Kanggo Riko. Joget tapi tetap damai. Yo, ikut nyanyi kabeh yuk. Ha. Masyota samudra sun arugi sing ana bisa batas welas iki masya ilang nyawa sun belani aja aran pahit sun lakoni apa rek. Ajiwa, asik. terima kasih, Pak Turman. Alhamdulillah.